Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, berikutnya al-muallif Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi rahimahullah ta'ala mengatakan, bab la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Bab tidak meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali al-jannah, surga. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali al-jannah atau surga. Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah bab ini merupakan salah satu bentuk-bentuk ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pengagungan merupakan dasar tauhid. Pondasi tauhid adalah at-ta'zim. Pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar pengagungan seseorang kepada Allah, maka akan semakin besar dan semakin kuat dan kokoh tauhidnya. Di antara bentuk-bentuk at-ta'zim, pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah adalah ini, tidak menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam permohonan, di dalam permintaan, kecuali suatu harapan yang terbesar, yaitu al-jannah, surga. Sehingga bab ini semisal dengan bab-bab yang sebelumnya. Rahmukallah. Semisal dengan bab-bab yang sebelumnya, yang intinya adalah ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa jadi tidak terbetik, tidak terfikirkan oleh kebanyakan orang, ternyata hal-hal ini merupakan kewajiban kita dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan, di awal-awal kitab Tauhid, penulis rahimahullah menyebutkan dan menerangkan tentang pengertian tauhid, hakikat tauhid, keutamaannya, dan takut terjatuh dalam lawan dari tauhid atau kesyirikan, dan seterusnya menyebutkan beberapa bentuk syirik akbar, syirik asghar. Nah, di sini di akhir-akhir kitab tauhid ini nampak beliau rahimahullah menjelaskan tentang kesempurnaan-kesempurnaan tauhid, kamalatu tauhid. Kesempurnaan-kesempurnaan tauhid intinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya. Di antaranya adalah ini, la yus'al atau la yas'al biwajhillahi ilal jannah. Tidak memohon-mohon, meminta-minta dengan wasilah tawassul menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali suatu hal yang terbesar, yaitu al-jannah. Al-jannah, surga, itu merupakan permohonan yang terbesar. Yakni, permintaan-permintaan, keinginan-keinginan yang sifatnya kecil, remeh, maka tidak sepantasnya menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkannya. Tidaklah sepadan dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali permohonan yang terbesar, yaitu al-jannah. Penulis rahimahullah menyebutkan la yus'al atau la yas'al. Di sini la nafiyah, partikel negatif yang artinya tidak. Namun yang dimaksud dengan penafian atau arti tidak di sini adalah an-nahyul mu'akkad, larangan yang kuat, larangan yang tegas. Larangan yang kuat, yakni jangan. Jangan dan jangan memohon dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali al-jannah. Adapun selain al-jannah, maka jangan. Penulis rahimahullah juga menyebutkan di dalam judul kata wajahullah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian wajah? Wajah secara bahasa adalah ma yuwajahu bihi, Wajah adalah ma yuwajahu bihi. Ya, apa yang digunakan untuk berhadapan. Ya, apa yang digunakan untuk berhadapan, kurang lebihnya seperti itu, yuwajahu bihi. Ya. Ya, kita ambil contoh di antara sesama makhluk, ya. Orang satu bertemu dengan orang yang kedua. Ya, tentunya mereka berwajah-wajahan, yakni ya, menggunakan bagian tubuh mereka yang biasanya dipergunakan untuk berhadapan dengan orang lain. Nah, itulah wajah. Wajah, may wajahu bihi. Bahkan tidak hanya manusia, ya, benda-benda, ya, rumah ada wajahnya. Ini bagian permukaan, bagian depan, ya, yang digunakan untuk berhadapan dan dilihat, ya, disaksikan oleh seseorang. Ya, jadi setiap benda bahkan ada wajahnya. Ya, atau hampir setiap benda ada wajahnya. Ini pengertian wajah secara bahasa, yaitu ma yuwajahu bihi. Nah, dan ketika disebutkan wajahullah, wajah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan wajah Allah, wajahullah? Ya. Ya. Orang-orang terlepas dari benar atau tidaknya pendapat mereka, orang-orang berbeda pendapat, berbeda dalam memahami dan meyakini, disebabkan perbedaan prinsip keyakinan mereka, terkhusus dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ya, meyakini bahwa wajahullah, wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajah yang hakiki, wajah yang sesungguhnya. Itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah sifat dzatiyah itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki wajah. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa wajahullah, ya, yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Allah memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak mungkin wajah itu, wajah Allah Subhanahu wa taala, semisal dengan wajah makhluk, wajah manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Tidak mungkin. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai." Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki wajah, dan wajahnya hakiki, hanya saja kita belum pernah melihatnya. Dan kita meyakini bahwa wajah Allah tidak mungkin semisal dengan wajah makhluk. Karena wajah makhluk dan sifat-sifat makhluk yang lainnya juga, itu tentunya, ya, sepadan dengan kedudukan dan derajat makhluk yang rendah. Ya, sepadan dengan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Maha sempurna, Maha besar, Maha agung, Maha tinggi. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, di antaranya adalah sifat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka diyakini sesuai, layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin semisal dengan sifat wajah yang ada pada makhluk. Inilah wajah Allah Subhanahu wa taala, wajah yang hakiki. Ya. Adapun pendapat atau keyakinan yang lain, keyakinan-keyakinan yang salah, yang keliru, ya, yang hakikatnya adalah mengingkari ayat dan hadis. Sebab ayat dan hadis menyebutkan wajah Allah, tapi mereka justru mengatakan bukan wajah Allah. Bagaimana itu menurut antum? Menetapkan wajah Allah dalam ayat dan hadis, Allah memiliki wajah, kemudian mereka cuma tidak, Allah tidak memiliki wajah. Hakikatnya adalah pengingkaran. Walaupun ya banyak dari mereka yang tidak tegas mengingkari karena mereka menggunakan istilahnya takwil. Takwil yang hakikatnya adalah tahrif, menyelewengkan arti, ya, menyelewengkan makna. Tapi adalah intinya adalah itu. Pendapat yang lain atau keyakinan yang lain mengatakan, ya, ketika disebut wajahullah, wajah Allah, maknanya adalah pahala dari Allah. Jadi bukan wajah sesungguhnya. Bukan wajah yang hakiki, wajahullah yang ini pahala Allah. Ya. Ada yang mengatakan wajahullah yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri Allah, zat Allah. Ya. Yeah. Bukan wajah Allah yang sesungguhnya. Wajhullah yakni Allah Subhanahu wa taala, bukan maksudnya menetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Seperti itu. Ada yang mengatakan ketika disebut wajhullah adalah yang dimaksud adalah jihah, ya, arah. Ya, ini mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah ini mengarah kepada Allah. Nah, ini semua merupakan takwil yang hakikatnya adalah tahrif, penyelewengan arti yang menjauh dari artinya yang paling nampak, maknanya yang zahir. Makna yang paling nampak namanya wajah, ya wajah. Ya, itu yang terpahami di dalam bahasa Arab, wajah, ya wajah yang hakiki. Ya, adapun kekhawatiran mereka kalau menetapkan wajah bagi Allah, ya berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu kekhawatiran, ya, yang apa? Kekhawatiran yang tidak realistis. Sebab masih bisa dikatakan bahwa Allah memiliki wajah, tapi wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Ya, sebagaimana wajah manusia berbeda dengan wajah hewan. Wajah manusia berbeda dengan wajah jin. Bahkan si A dengan si B, sama-sama manusia, wajahnya juga berbeda. Ya, apalagi ya, wajah Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat sesuai dan layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan bahwa Allah memiliki wajah dan tidak perlu, bahkan tidak boleh mengingkari bahwa Allah memiliki wajah yang hakiki, wajah yang sesungguhnya. Inilah yang dimaksud dengan wajhullah Subhanahu wa taala. La yus'al biwajhillahi illa al-jannah. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala, ini bertawassul. Ya, as'alu biwajhillah, aku memohon dengan wajah Allah. Begitu, untuk memperkuat permintaan dan permohonan. Ketika menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam permohonan, maka tidak boleh kecuali jika isi permohonan itu adalah al-jannah. Yani Allahumma as'aluka biwajhikal jannah. Ya Allah, aku memohon dengan wajahmu agar aku mendapatkan jannah, dimasukkan ke dalam jannah, yakni surga. Adapun permohonan-permohonan yang tentunya lebih rendah daripada jannah, daripada surga, maka tidak dibenarkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullah menyebutkan al-jannah. Apa itu al-jannah? Ya, al-jannah yaitu darul karamah, negeri kemuliaan. Negeri kemuliaan dan kenikmatan yang telah Allah persiapkan lil muttaqin, bagi hamba-hamba yang bertakwa. Hamba-hamba yang bertakwa, yakni yang beriman, ya, beriman kepada ya, para rasul. Demikian pula mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, uiddat lil muttaqin. Surga yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Penulis rahimahullah menyebutkan satu hadis di dalam bab ini. Beliau mengatakan An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Jabir dan ayahnya yaitu Abdullah, karena keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu, tidak boleh meminta biwajhillahi, dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala, illal jannah, kecuali al jannah, surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala. Ma'am. Nah, hadis ini ya dinyatakan oleh para ulama atau sebagian ulama, ya ada kelemahan atau lemah, ya. Namun dari segi makna, ya dari segi makna yang terkandung dalamnya benar, sebab ini merupakan bentuk pengakuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bentuk pengakuan kepada Allah adalah tidak menyebut wajah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam permohonan, kecuali jika yang kita mohon itu adalah perkara yang tertinggi, yang terbesar, yang termulia, yaitu al-jannah, surga. Nah, para ulama mengatakan berkaitan dengan hadis ini, tidak memohon dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali al-jannah, ya, surga. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah, ya, kita tidak memohon dengan menyebut wajah Allah kecuali jannah, atau konsekuensi-konsekuensi, ya, masuk ke dalam jannah. Apa yang dimaksud dengan konsekuensinya? Yang dimaksud dengan konsekuensi-konsekuensi al-jannah, surga, adalah setiap hal yang mengantarkan kepada jannah. Sehingga itu pun tetap boleh dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan mengatakan ya Allah biwajhika, demi wajahmu, dengan wajahmu aku memohon kepadamu jannah. Atau hal-hal yang konsekuensinya adalah masuk ke dalam jannah, yaitu apa? An-najah minan nar. Ya Allah, di antaranya ini, an-najah minan nar, selamat dari neraka. Ya Allah, ya, aku memohon dengan wajahmu, ya, demi wajahmu, an-najah minan nar, keselamatan dari neraka. Sebab an-najah minan nar, ya, selamat dari neraka, konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya adalah mendapatkan al-jannah, masuk ke dalam jannah. Ini juga boleh, karena intinya sama, adalah al-jannah. Ya. Demikian juga seperti apa? Ya. Seperti at-tasbih 'inda su'al. Diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjawab 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Misalkan mengatakan, ya Allah, demi wajahmu, ya, demi wajahmu, ya, kokohkanlah aku di dalam menjawab pertanyaan, ya, 2 malaikatmu, ya, kokohkanlah aku ketika mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Ini juga sama, boleh. Kenapa boleh? Karena kekokohan, ya, ketenangan, sanggup menjawab dengan benar, dengan tepat, dengan baik, ya, ketiga pertanyaan tersebut di alam kubur, konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya adalah ia pasti termasuk apa? Ahlul jannah. Termasuk, ya, penghuni surga. Jadi boleh. Nah, sehingga itu diperbolehkan dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya adalah sama, yaitu al-jannah. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain selain wajah Allah, demikian pula dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana, boleh atau tidak? Ya. Boleh atau tidak jika disebut dalam keadaan yang kita minta bukan jannah? Jawabannya boleh. Jawabannya adalah boleh, hanya saja semestinya permohonan-permohonan tersebut juga merupakan permohonan-permohonan yang besar, bukan permohonan yang sepele, yang ringan. Ya. Sebab itu semua merupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, ya, yang maha tinggi, maka tidak sepantasnya disebutkan kecuali jika permohonannya adalah permohonan yang besar pula. Sekali lagi, terkait dengan sifat Allah wajah, ya, sifat wajah Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan di dalam doa, dalam permohonan, kecuali apa? Kecuali jika permohonan itu adalah al-jannah, yang dimohon adalah jannah, surga, atau konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Adapun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain selain wajah Allah Subhanahu wa taala, maka boleh disebut di dalam doa, di dalam permohonan, walaupun yang diminta bukan jannah, surga, tapi dengan syarat, ya, yang dimohon, ya, yang diminta tetap perkara-perkara yang besar agar sesuai dengan kebesaran dan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun permintaan yang sepele, maka cukup mengatakan sebagai contoh, Allahumma as'aluka kada, ya Allah, ya, aku mohon kepadamu ini. Allahumma a'tini kada, ya Allah, berilah aku ini dan itu, dan seterusnya. Keterkaitan hadis Jabir bin Abdullah ini dengan bab, ya, sangat jelas, ya, bahkan dari hadis inilah penulis rahimahullah mengambil judul, yaitu hadis ini melarang, ya, memohon dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala memohon selain al-jannah. Melarang, hadis ini melarang memohon selain al-jannah, surga, dengan menyebut nama Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, di antaranya adalah isbatul wajah subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi ka sa'iri sifatihi, menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa Allah memiliki wajah sesuai, ya, wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Faedah yang kedua adalah wujub ta'zimillahi wa ihtirami asma'i wa sifatih, kewajiban mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan nama-nama serta sifat-sifatnya, wajib, ya, karena hikmah dilarangnya memohon dengan menyebut wajah Allah selain al-jannah, hikmahnya adalah apa? Dalam rangka ta'zimullah, mengagungkan Allah, wa ihtiramul asma'i was sifat, serta memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, ya, jawazu su'alil jannah wal umuril muwassilati ilaiha, diperbolehkannya memohon al-jannah, ya, meminta kepada Allah agar masuk ke dalam jannah, serta memohon hal-hal yang mengantarkan kepadanya, mengantarkan kepada al-jannah, seperti tadi an-najah minan nar, keselamatan dari neraka, ya, demikian pula apa at-tsabit 'inda su'al, ya, kekokohan ketika menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya. Boleh memohon al-jannah dan hal-hal yang mengantarkan kepada jannah dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Adapun perkara-perkara duniawi maka tidak. Ya, perkara-perkara duniawi maka jangan dimohon dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bab yang berikutnya, penulis rahimahullah mengatakan bab ma jaa fil law. Ya, bab ancaman dan larangan yang datang, yang ada tentang ungkapan law, yang artinya seandainya. Law yang artinya seandainya, andaikan. Jadi law di sini, di dalam judul ditambahkan alif lam atau al fil law, karena yang dimaksud sekarang adalah lafaz law, jadi fil law, seorang itu adalah isim. Bab ma jaa fil law, bab, ya, tentang ancaman dan larangan di dalam ungkapan law, seandainya. Nah, apa keterkaitan bab ini dengan tauhid? Apa keterkaitan bab ini dengan tauhid? Ya. Keterkaitannya adalah seperti tadi. Ini merupakan bagian dari kesempurnaan tauhid. Di antara kesempurnaan tauhid seseorang adalah al-istislam lil qada'i wal qadar. Pasrah menerima qada' wal qadar, ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengungkapkan hal-hal yang bertentangan dengannya. Tidak mengungkapkan ya hal-hal, ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang mengesankan tidak terima. Ya, tidak menerima ketetapan dan takdir dari Allah. Di antaranya adalah ungkapan apa? Seandainya, seandainya, lau, seandainya begini, maka begini, seandainya begini. Itu ungkapan yang mengesankan, menunjukkan tidak terima kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini bagian dari kesempurnaan tauhid. Penulis rahimahullah menyebutkan ya, beberapa ayat dan juga menyebutkan sebuah hadis tentang ungkapan lau. Disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa kata lau seandainya ya, memiliki beberapa keadaan. Ya, di dalam penggunaannya ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah mengungkapkan kata lau seandainya ya, untuk memprotes ya, memprotes seolah seperti itu walaupun tidak apa namanya tegas saya memprotes, menggunakan mengucapkan kata lau untuk i'tiraf ya, semacam memprotes, mengkritisi ya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikritisi, yang ditentang adalah syariat. Ya, hukum-hukum syariat, agama, perintah dan larangan. Ya. Nah, maka ini hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Nah. Contohnya adalah perkataan ya, orang-orang munafik. Ya, di dalam Al-Qur'an yang Allah nukilkan di dalam Al-Qur'an dan dinukilkan disebutkan pula oleh penulis rahimahullah sebagai ayat yang kedua. Orang-orang munafik mengatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ata'una ma qutilu," seandainya mereka menuruti kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ya. Orang-orang munafik ini ya, mengatakan seperti ini di dalam peristiwa Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Ya, di dalam peristiwa perang Uhud, ya, kaum muslimin berperang, ya. Namun sekitar sepertiga pasukan itu dipengaruhi oleh gemblong munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul mempengaruhi ya pasukan, seperti ke pasukan membawa pulang teman-temannya ya, hingga mencapai sekitar sepertiga pasukan ya, pasukan muslim ya. Ketika kaum muslimin, pasukan yang tetap kokoh di dalam medan tempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dari mereka yang gugur, sampai ada 70 rajulan, 70 orang yang gugur ya. Lalu orang-orang munafik ya mengkritisi ya, ya seolah memprotes, mengkritisi, menentang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah beliau untuk berjihad. Ya, lalu orang-orang munafik ini ya menentang syariat tersebut, ya tidak menghormatinya, ya tidak memuliakan syariat dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bagaimana? Lau ata'una, seandainya mereka itu yakni pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu, seandainya mereka menuruti kami, enggak usah perang. Sudahlah enggak usah perang, enggak usah jihad. Seandainya mereka menuruti kami, ya, yang artinya adalah tidak memenuhi perintah Rasul, tidak melaksanakan syariat Allah, seandainya mereka menuruti kami, kata orang-orang munafik ini, maqutilu. Niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ya, salahnya siapa? Jadi ada unsur apa? Merendahkan dan mengejek. Mengejek para sahabat radhiyallahu anhum, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, salahnya siapa yang ikuti perintah itu? Diajak perang mau, seandainya mereka nuruti kami, pulang, enggak usah perang, maka tilu, mereka tidak akan terbunuh mati. 6. Nah, dalam keadaan ini mengungkapkan kata lau untuk mengkritisi, menentang syariat, hukumnya adalah haram wa qad yasilu ila al-kufr, dan terkadang bisa mencapai tingkat kufur, kufur akbar. Ya, sangat berbahaya. Ya, misalkan kenapa sih harus diwajibkan begini? Ya, seandainya begini kan lebih enak. Lau. Ya. Seandainya ini tidak diharamkan, diperbolehkan kan enak. Ya, misalkan lebih mudah. Seandainya ya kewajiban ini enggak diperintahkan, ya, dan seterusnya. Keadaan yang kedua adalah antus'amala fil i'tirad 'ala al-qadar. Menggunakan ungkapan lau ya untuk menentang takdir. Kalau tadi menentang syariat, hukum syariat. Kalau ini menentang hukum takdir. Ya, ini juga diharamkan. Ini juga diharamkan. Di antara contohnya, ya. Nah, di antara contohnya juga adalah ya perkataan orang-orang munafik yang Allah nukilkan, Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir itu. Ya. Dan mereka berkata, orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, idza dharabu fil ardi, ya, ketika saudara-saudara mereka itu ya melakukan perjalanan di muka bumi, au kanu ghuzan, atau akan berperang, sedang berperang, ya, saudara-saudara mereka, pasukan-pasukan muslimin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad, ya, orang-orang kafir ini, yakni orang-orang munafik ini, justru mengatakan lau. Perhatikan kata lau. Ya, untuk menentang takdir di dalam kalimat ini. Lau kanu indana ma matu wa ma kutilu. Seandainya mereka bersama kami, seandainya mereka bersama kita, ya, di rumah, di kampung, di Madinah, dan seterusnya, gak ikut bersama Rasulullah SAW di dalam jihad, ma matu, tentu mereka tidak akan mati, wa ma kutilu, dan tidak akan terbunuh. Jadi ini menentang takdir. Ya. Jadi seandainya mereka tetap berada di rumah, kalau saya ikut berangkat, mereka tidak akan terbunuh. Menentang takdir. Ya. Kemudian keadaan yang ketiga adalah antusta'mala lin nadami wa tahassur. Menggunakan ungkapan lau, ya, sebagai ungkapan penyesalan. Ya. Ungkapan penyesalan. Ya, menyesali keadaan dan seterusnya. Ya, ini juga diharamkan. Sebagaimana keadaan yang kedua tadi juga diharamkan, ya. Ini keadaan yang ketiga untuk ungkapan penyesalan. Ya. Demikian juga keluh kesah, terhasur. Ini juga diharamkan. Ya. Kenapa diharamkan? Karena ya, mengatakan seperti itu seandainya mengeluh, ya, berkeluh kesah, menyesal, ya, menyesali keadaan, ya, karena ungkapan seperti itu akan ya membuat ya jiwa ya semakin bersedih, ya, bahkan bisa mempengaruhi ya kejiwaan tadi. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki agar kita itu memiliki jiwa yang lapang, jiwa yang tenang, tentram. Oleh karena itulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang dinukilkan oleh penulis dalam bab ini, ya, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah, ya, melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, wa la ta'jaz, dan janganlah melemah. Wa in asabaka syai'un, nah di sini sudah kita perhatikan, dan jika engkau tertimpa sesuatu, yakni suatu hal yang tidak diinginkan, ya, ternyata kok hasilnya begini, ternyata kok keadaannya begini, ya, tidak disukai, tidak menyenangkan, tidak diinginkan, fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan, lau, seandainya, anni fa'altu kada, lakana kada, seandainya aku melakukan begini, waktu itu, dulu, kemarin, seandainya aku melakukan begini, lakana kada, ya, tentu hasilnya akan begini, tidak akan seperti di sekarang ini. Fa'inna lau, kata beliau, taftahu amala syaitan. Sesungguhnya lau, seandainya akan membuka perbuatan syaitan. Ya. Jadi kan bagaimana kiranya kalau orang yang terlalu berlebihan di dalam menyesali keadaan, terlalu bersedih, ya, maka kejiwaannya bisa terganggu, dan pada akhirnya dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan syaitan, perbuatan-perbuatan dosa yang lain, yang apa, tak terbatas. Na'udzubillah. Kemudian, ya, keadaan yang keempat, ya, adalah mengungkapkan kata lau, ya, untuk membela diri dengan takdir, ya, atas perbuatan maksiat. Yani untuk membenarkan kemaksiatan, maksudnya begitu. Mengungkapkan kata lau, ya, untuk membenarkan kemaksiatannya, ya, dengan sebab takdir. Ini seperti perkataan orang-orang musyrik yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quran. Orang-orang musyrik, ya, berdalil dengan ya sudah takdirnya. Allah berfirman menghikayatkan perkataan mereka, lau syaa Allahumma asyrakna. Seandainya Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Ya, kami tidak akan menyekutukan Allah. Tapi kan sudah kehendak Allah, ya mau bagaimana lagi, sudah takdirnya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ini haram. Demikian juga perkataan orang-orang musyrik yang Allah hikayatkan di dalam ayat yang lain. Lau syaa ar-Rahmanu ma'abadnahum. Seandainya ar-Rahman, yakni Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan beribadah kepada mereka, kepada sembahan-sembahan kami itu. Tapi bagaimana lagi, Allah ar-Rahman sudah berkehendak, sudah menetapkan, sudah menakdirkan, ya sudah. Bagaimana lagi? Ini juga haram. Ya. Ya, misalkan ada seorang yang melakukan maksiat, kemudian mengatakan, ya seandainya Allah berkehendak, saya tidak melakukannya, ya saya tidak melakukannya. Seandainya. Tapi kan kenyataannya Allah menghendakinya, sudah. Ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh, ya, berdalih dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatannya, ya, dengan menggunakan kata lau, seandainya Allah berkehendak, seandainya Allah menakdirkan, saya tidak melakukannya, dan seterusnya. Kemudian keadaan yang kelima adalah antusta'mala fitamanni, mengungkapkan kata lau untuk berangan-angan, untuk mengangankan suatu hal, ya, sebagai ungkapan angan-angan, ya, terhadap suatu hal. Nah, empat keadaan yang pertama tadi hukumnya haram semuanya, ya. Bahkan terkadang bisa menjadi kufur akbar, na'udzubillah. Ya. Adapun keadaan yang kelima ini, ya, haram ataukah tidak, maka ada dua keadaan lagi. Menggunakan atau mengungkapkan kata lau, seandainya, sebagai ungkapan angan-angan, ya, boleh atau tidak bergantung kepada apa yang dia angan-angankan, apa yang dia cita-citakan. Ya. Jika yang dia cita-citakan, yang dia angankan adalah perkara kebaikan, maka angan-angan tersebut, ya baik, lau, ya dia mengungkapkan kata lau tadi, ya baik, suatu hal yang baik. Ya. Naam. Dan sebaliknya, jika yang dia angan-angankan adalah keburukan yang dia cita-citakan, yang dia harapkan, dia inginkan, ya berarti ungkapan lau ini juga ya buruk, tidak diperbolehkan. Naam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih ya. Naam. Tentang beberapa orang, tentang adanya beberapa orang. Ya. Di antara mereka ada yang berangan-angan bisa melakukan kebaikan, bisa memiliki harta benda yang banyak, lalu dia sedekahkan sebagaimana orang itu. Dia pengen seperti orang itu punya harta banyak, ya, bukan untuk pribadi saja, bahkan angan-angannya lebih mulia daripada itu, yaitu untuk dia sedekahkan. Lau annali malan la'amiltu bi'amali fulan. Seandainya aku memiliki harta benda yang banyak, tentu aku akan ya berbuat pada harta tersebut, akan aku infakkan sebagaimana fulan telah menginfakkan harta bendanya. Ini mengharapkan kebaikan. Ya. Jadi boleh, satu hal yang bagus. Nah, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak berinfak tadi, demikian juga orang yang berangan-angan ini, ya, huma fil ajri sawa, keduanya sama dalam hal pahala. Ya. Ini sama-sama berpahala. Walaupun yang kedua ini hanya angan-angan, tapi sudah memiliki niat, tekad yang baik. Seandainya nanti memiliki harta benda yang banyak, akan dia infakkan. Kemudian di dalam hadis yang sama, ya, Rasulullah SAW menyebutkan orang yang lain. Ya, yaitu orang yang berangan-angan, ya, memiliki harta benda yang banyak, tapi dia pergunakan ya untuk bersenang-senang semata, untuk begini begitu ya, bukan untuk insan, untuk hal-hal yang diharamkan ya. Dia mengatakan lau annali malan la'amiltu bi'amali fulan, seandainya aku memiliki harta benda yang banyak, niscaya akan aku pergunakan untuk ini, untuk itu, untuk foya-foya, untuk keharaman-keharaman, sebagaimana fulan memiliki harta benda yang banyak. Kemudian dia bisa bermewah-mewahan, bisa ini, bisa itu, bersenang-senang. Nah, ya, mengangkatkan suatu keburukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fawizruhuma sawa. Dosa orang ini, ya, dengan orang itu, ini orang yang benar-benar memiliki harta benda dan menggunakannya dalam perkara haram, demikian juga orang yang berangan-angan ini, ya, tapi angan-angannya buruk, fawizruhuma sawa, dosanya sama. Ya, sama-sama berdosa. Sehingga jika ungkapan lau dipergunakan untuk angan-angan semata, bukan untuk menentang syariat, menentang takdir, demikian pula bukan untuk mengungkapkan penyesalan-penyesalan, ya, keluh kesah, ya, demikian juga bukan untuk membenarkan kemaksiatan, ya, karena Allah telah menakdirkan, ya, maka ini diperbolehkan, ya, jika angan-angannya adalah baik, jika angan-angannya buruk, maka itu juga buruk dan haram, tidak diperbolehkan. Satu keadaan lagi disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, yaitu keadaan yang keenam, mengungkapkan kata lau, seandainya, yaitu antusta'mala fil khabaril mahdhi, menggunakan kata lau, ya, hanya sebagai berita, ya, khabar, kabar semata. Tidak ada unsur berangan-angan, tidak ada unsur menentang takdir, menentang syariat, ya, penyesalan dan keluh kesah. Demikian juga bukan untuk membela kemaksiatan yang dia lakukan. Sekedar untuk khabar, ya, sekedar sebagai kalimat berita, ikhbar. Ini diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan seseorang berkata kepada temannya. Seorang pelajar, seorang santri misalkan berkata kepada temannya. Ya, yang sudah sekian lama ya tidak berangkat ya ke sekolah atau ke ma'had. Ya mungkin ada uzur atau tidak ada uzur, intinya tidak berangkat. Ya, setelah berangkat ya. Ya. Temannya ini berkata kepadanya, lau hadarta ad-durusa lastafadta katsiran. seandainya engkau ya menghadiri pelajaran-pelajaran lastafat takathiran, tentu engkau akan mendapatkan banyak sekali faedah. Ini kan boleh kan? Ini sekedar ikhbar saja, mengaitkan mendapatkan faedah yang banyak dengan kehadiran. Seandainya hadir, engkau akan dapatkan faedah yang banyak. Ini enggak masalah. Nah, ini juga pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lau hanya untuk ikhbar. Beliau mengatakan, "La istaqbaltu min amri mastadbartu masuqtul hadiya wala ahlaltu ma'akum." Seandainya ya aku ya apa namanya menemui ya waktu yang akan datang, yakni tahun berikutnya, ya masa baru apa yang telah lewat, sebagaimana yang telah lewat ini, niscaya aku tidak akan ya membawa hewan hadiyu ketika berangkat haji, dan aku akan bertahallul bersama kalian, yakni dengan haji tamattu. Dengan haji apa? Tamattu. Maksudnya adalah Nabi SAW ya apa namanya sekedar memberitakan, ya maksudnya sekedar memberitakan, karena beliau tidak berhaji tamattu dalam peristiwa hajatul wada. Tapi beliau memberitakan, seandainya saya masih hidup sampai tahun mendatang dan bisa berangkat haji lagi, ya saya akan apa namanya saya tidak akan membawa hewan hajiu, dan aku akan bertahalu bersama kalian dengan haji tamattu. Atau makna sabda Nabi SAW ini, seandainya ya bisa terulang kembali, mungkin maknanya ini yang kedua, seandainya bisa terulang kembali aku bisa mengerjakan haji dari awal lagi, niscaya aku tidak akan membawa hewan hajiu. Ya, kalau membawa hewan hajiu berarti tadi apa namanya tidak berhaji tamattu. Saya aku tidak akan membawa hewan haji dan aku akan bertahalul bersama kalian. Ya, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan kata lau yang fungsinya ikhbar. Ya. Nah, ini 6 keadaan. Ya, 4 keadaan yang pertama diharamkan mengungkapkan kata lau. Ya, keadaan yang kelima yaitu berangan-angan, ya tergantung pada apa yang diangankan. Ya. Keadaan yang keenam diperbolehkan karena itu sekedar ikhbar. Nah, penulis rahimahullah menyebutkan ya beberapa penggalan ayat dan satu hadis dalam bab ini. Beliau mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yaquluna law kana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Dan firman Allah Ta'ala, yaqulun, mereka mengatakan, law kana lana minal amri syai'un. Seandainya, ya, kami memiliki suatu pilihan, maksudnya begitu, suatu pilihan dari perkara ini, seandainya kami bisa memilih, ma kutilna hahuna, niscaya kami atau kita tidak akan terbunuh di sini. Niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Al-ayah. Sampai akhir ayat. Ya. Kelanjutan ayatnya adalah, qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah, jawablah, ini wahai Rasulullah SAW, jawablah mereka. Law kuntum fi buyutikum, seandainya kalian ya tetap berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila mawaji'ihim, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati dibunuh ya akan pergi ke tempat-tempat mereka terbunuh. Sudah takdirnya mau bagaimana lagi? وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, dan agar Allah atau supaya Allah ya menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian, isi hati kalian, وَلْيُمَحْيُصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, ya dan untuk ya membedakan, menyeleksi, ya membeda-bedakan, menyeleksi apa yang ada di dalam hati kalian. Ya, ini ujian, itu semua adalah ujian. Wallahu alimun bidzati shudur, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Apa yang ada di dalam dada, yakni isi hati. Nah. Jadi dalam ayat ini ya, Allah menyebutkan perkataan orang-orang munafik dalam perang Uhud. Ya, mereka i'tirab 'alal qadar. Mereka menentang takdir. Demikian juga ada unsur tasakhut, keluh kesah. Ya, tidak terima kepada takdir. Ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, ya, tentang beberapa keadaan penggunaan ungkapan law. Ya, perincian tadi sangat penting untuk ya apa kita bisa memahami bab ini. Orang-orang munafik ya tadi menentang takdir dan sebagian yang lain. Ada juga yang mereka menentang apa? Syariat tadi ya. Nah, orang-orang munafik ini mengatakan law kana lana min al-amri syai', ya, seandainya pilihannya dikembalikan kepada kami, ya, kepada kita, kita boleh memilih, urusannya diserahkan kepada kami, ya, ma kutilna hahuna, ya, saya kita akan selamat, ya, akan selamat dari kekalahan dan pembunuhan, ya, dan tidak akan terbunuh di sini banyak orang, sampai 70 orang terbunuh di perang Uhud. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk membantah mereka. Qul, katakanlah. Law kuntum fi buyutikum la baraza alladziina kutiba 'alaihimul qatl illa madaji'ihim. Seandainya kalian tetap berada di rumah-rumah kalian, niscaya orang-orang yang sudah ditakdirkan mati terbunuh ya tetap akan beranjak dari rumahnya ke tempat mereka terbunuh. Yang terbunuh dalam jihad ya, dengan takdir Allah. Dan orang-orang yang terbunuh kan tidak hanya dalam jihad. Banyak juga yang terbunuh di luar jihad. Karena memang sudah ditakdirkan dia akan beranjak menuju satu tempat. Yang itu adalah tempat kematiannya. Ya. Waliyabtari Allah ma fi sudurikum waliyumahisa ma fi qulubikum. Dan Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa itu semua adalah ujian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian, ikhlas ataukah tidak, ya, beriman ataukah tidak, ataukah justru munafik, kemunafikan yang ada dalam dada. Demikian juga waliyumahhifa ma fi qulubikum, ya, untuk menyeleksi, membedakan apa yang ada di dalam hati kalian dari berbagai niat. Ada yang niatnya baik, ada yang niatnya buruk, akan nampak nanti setelah ujian. Keterkaitan ayat ini dengan bab adalah bahwa ucapan lau seandainya di dalam perkara-perkara yang telah ditakdirkan, ya, ingat yang dimaksud dengan perkara yang ditakdirkan di sini adalah apa? Menggunakan lau dalam perkara yang telah ditakdirkan, yakni dalam bentuk i'tirab. Ya, dalam bentuk i'tirab, menentang takdir. Demikian juga yang tidak diperbolehkan juga dalam bentuk apa? An-nadam wa tahassur. Penyesalan dan keluh kesah. Ya, terlalu menyesali keadaan. Ini tidak diperbolehkan, ya, dan termasuk ucapannya orang-orang munafik. Ya, karena dalam ayat ini yang dinukilkan adalah ucapan orang-orang munafik. Hati-hati. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari ucapan-ucapan semacam ini. Seandainya i'tirab 'alal qadar, menentang takdir, ya, dan terlalu menyesali keadaan. Beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini di antaranya adalah an-nahi, larangan mengatakan lau seandainya di dalam perkara yang telah ditakdirkan. Ya. Ketika mengandung unsur at-tasakhut, ya, tidak terima kepada takdir dan keluh kesah. Nah, kemudian faedah yang kedua, disyariatkannya, terfahami darinya apa? Syariatkannya dan wajibkannya menerima dan pasrah kepada takdir. Kemudian faedah yang ketiga, ya, bahwa kehati-hatian dan kewaspadaan itu tidak bisa menghindarkan dari takdir. Jadi sehati-hati apapun, bagaimanapun besarnya kehati-hatian dan kewaspadaan seseorang, seperti di dalam ayat ini kan tentang jihad ya, mau waspada seperti apa, atau bahkan mau sembunyi di dalam rumah, kalau sudah ditakdirkan mati terbunuh, ya mati terbunuh. Kewaspadaan, kehati-hatian tidak bisa menyelamatkan dan menghindarkan dari takdir. Kemudian faedah yang keempat, bahwa siapapun yang telah ditakdirkan mati terbunuh atau ditakdirkan mati meninggal di satu tempat, maka pasti dia akan pergi ke tempat itu walaupun dia berusaha untuk menghindar, berusaha untuk tidak datang ke sana. Ya, kalau sudah ditakdirkan mati di sana, dia akan ke sana. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang lain, dia mengatakan wa qawlihi, dan firman Allah taala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Al-ayah. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, saudara-saudara mereka yang dimaksud adalah kaum muslimin. Wa qa'adu, dan mereka sendiri duduk. Yani tidak berangkat berjihad. Orang-orang munafik yang berkata tentang, maksudnya kepada saudara mereka ini, tentang saudara mereka kaum muslimin yang berjihad, sementara mereka sendiri duduk-duduk sambil komentar begitu ya. Suka ngomentari. Duduk enggak mau ikut andil, tapi ikut komentari. Yaitu mereka-mereka yang mengatakan tentang kaum muslimin yang berjihad, sementara mereka sendiri duduk dari jihad. Lau ata'una ma qutilu, seandainya mereka kaum muslimin menuruti kami, menaati kami, ma qutilu, niscaya mereka tidak akan terbunuh, tidak akan gugur. Al-ayah sampai akhir ayat. Kelanjutan ayatnya adalah qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, ini orang-orang munafik ini, fadra'u, tepislah, hindarkanlah dari diri-diri kalian sendiri kematian. Tepislah kematian dari diri kalian sendiri. Jika kalian adalah orang-orang yang jujur, jika kalian jujur dan benar, di dalam anggapan, di dalam klaim, pernyataan bahwa duduk dari jihad, tidak ikut berjihad itu bisa menyelamatkan dari kematian. Seandainya mereka mengikuti kita, maksudnya apa? Ikut-ikut duduk di rumah, gak usah berangkat jihad, bisa mereka tidak akan terbunuh. Seolah kan duduk dari jihad di rumah saja itu bisa menyelamatkan dari kematian. Tepislah. Hindarkanlah kematian dari diri kalian sendiri. Seandainya kalian memang benar, seandainya kalian jujur, benar, bahwa duduk dari jihad itu bisa menyelamatkan dari kematian, kalian pasti akan tetap mati kan? Kan sama saja. Nah, keterkaitan ayat ini dengan bab adalah bahwa ucapan lau, seperti tadi, ucapan lau, di dalam perkara-perkara yang telah ditakdirkan, tadi dalam bentuk apa? Menentang, penentangan, i'tirad. Demikian juga menentang syariat tadi, min simatil munafiqin, termasuk perangai orang-orang munafik, termasuk perangainya orang-orang munafik. Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini, di antaranya adalah larangan mengatakan lau, seandainya, dalam bentuk penentangan terhadap takdir dan meratapi musibah. Menentang takdir dan meratapi musibah tidak boleh. Menggunakan kata lau, seandainya, seandainya. Kemudian faedah yang kedua, bahwa di antara konsekuensi keimanan adalah al-istislam lil-qadha'i wal-qadar. Menerima ketetapan dan takdir. Ya, menerima ketetapan dan takdir. Ini jelas. Kemudian faedah yang ketiga, disyariatkan yang membantah orang-orang munafik dan para ahli batil yang lain. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagaimana setelah adanya perkataan orang-orang munafik itu, qul, katakanlah, ini jawablah, bantahlah mereka. Fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Hindarkanlah kematian dari diri kalian sendiri jika kalian memang benar. Nah, jadi disyariatkan untuk membantah walaupun ya terkait dengan jidal secara langsung berhadapan ya harus hati-hati, harus dengan syarat-syaratnya. Ya. Tapi membantah di sini bisa diartikan dengan makna yang lebih luas, yakni menerangkan kebatilan-kebatilan mereka walaupun tidak harus dengan ya berhadapan jidal perdebatan karena itu juga mengandung efek negatif yang sangat banyak. Dan kita lanjutkan dengan satu hadis. Yang ini penutup di dalam bab ini. Ya. Dan mungkin selama beberapa hari setelahnya kita meliburkan kajian kitab tauhid agar antum bisa muraja'ah. Penulis rahimahullah mengatakan sahih. Di dalam kitab sahih an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihrif ala ma yanfa'uk. Ihrif. Yani bersemangatlah dan ya. Upayakanlah sekuat tenaga. Badrul juhd wastifra'ul wasa'. Yani sekuat tenaga. Upayakanlah sekuat tenaga, sekuat mungkin. Ya. Ala ma yanfa'uk. Untuk hal yang bermanfaat bagimu. Ya, ini upayakanlah. Ya. Nah, hal yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat untuk apa? Dunia atau akhirat? Dua-duanya. Karena ini ma, isim mausul, yang termasuk sighah, apa, ammah. Sighatul lafz am. Bentuk lafaz yang memberikan makna seluruh, luas. Yani seluruh hal yang bermanfaat untukmu, baik perkara akhirat maupun perkara duniawi yang diperbolehkan. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Naam. Jadi tidak hanya bergantung pada atau bahkan tidak boleh ya bergantung kepada ya sebab, kepada upaya dan kerja keras diri sendiri. Itu sekedar sebab. Kerjakanlah sesemangat mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Ya. Tapi terkait dengan hasilnya maka gantungkanlah kalbu hanya kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jazanna, dan janganlah engkau lemah. Ya, ta'jazanna. Ya, lemah yakni apa? Tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak semangat dalam menggapai apa yang di harapkan. Wa in asabaka syai'un, dan jika engkau ya terkena, jika menimpamu suatu hal yang tidak diinginkan ya, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, fala taqul, maka jangan engkau mengatakan law anni fa'altu kada, seandainya aku melakukan begini, lakana kada wa kada, niscaya hasilnya akan begini dan begini. Ya. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapatkan suatu hal yang tidak sesuai harapan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, qadarullah, ini adalah takdir Allah. Ya, mau semaksimal apapun, sebesar apapun usaha, tetapi ya takdir Allah lah yang apa di atas segalanya. Qadarullah, ini adalah takdir Allah, wa ma syaa fa'al. Dan apa yang Allah kehendaki pasti dia lakukan. Apa yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti dia wujudkan, ya sudah. Saya menerima. Itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Qadarullah wa syaa fa'al. Dan jangan mengatakan lau. Kenapa? Fa inna lau taftahu amala syaitan karena ungkapan lau seandainya, seandainya itu akan membuka amarah syaitan, amaran syaitan, perbuatan syaitan. Ya. Ya, sebab syaitan akan bergerak itu. Ketika melihat ada seorang yang terlalu berlebihan dalam apa? Merespon ya apa namanya musibah, hal yang tidak diharapkan, syaitan akan masuk dan akan membisikkan kepadanya agar melakukan hal-hal dosa lain yang sangat banyak. Keterkaitan hadis ini dengan bab apa? Seperti tadi, di dalam hadis ini terdapat larangan mengucapkan kata lau seandainya. Ya, terkhusus ketika mendapat musibah. Ketika mendapat musibah. Nah, sekaligus hadis ini menjelaskan ya mafsadah, efek negatif. Ya, jika mengucapkannya, mengucapkan lau seandainya, seandainya, efek negatifnya tadi. Ya, itu akan menjadi celah bagi syaitan ya untuk menggelincirkan seorang manusia lebih jauh lagi, lebih jauh tergelincir karena terlalu bersedih, terlalu berkeluh kesah. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini diantaranya adalah al-has, motivasi untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, berusaha dengan sungguh-sungguh ya mendapatkan ya hal yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk akhirat maupun duniawi selama itu mubah, apalagi perkara duniawi yang mendukung akhirat. Ya, ihris, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatlah, berusaha keraslah. Kemudian faedah yang kedua, diwajibkannya selalu beristianah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Di dalam setiap usaha dan upaya. Kemudian faedah yang ketiga, larangan ya melemah. Ya. Melemah dan menganggur serta tidak menjalani sebab. Batalah, batal berarti menganggur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya, sikap lemah dan pengangguran, tidak mau menjalani usaha. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya seperti di sini dengan nun taukid. Berarti ini larangan yang muakkad, yang tegas. Wala ta'jazanna. Jangan sekali-kali melemah. Terus berupaya. Apalagi sampai menganggur. Ya. Gak menjalani sebab. Ya. Menganggur di sini bukan berarti apa hanya menganggur tidak kerja cari ma'isha. Ya. Intinya hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian, faedah yang keempat. Ya, menetapkan adanya al-qadha wal qadar, ada qadha dan qadar, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya, bukan berarti kita tidak menjalani sebab, tidak berusaha. Adanya takdir, sudah adanya takdir dari Allah, bukan berarti kita tidak menjalani apa? Sebab. Ya, kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada takdir. Sudah ada takdir dari Allah, tapi di sisi yang lain beliau juga apa? Memerintahkan untuk berusaha mengambil sebab, menunjukkan iman kepada takdir. Ya, bukan berarti kita itu ya sambil lawan, santai, nganggur, tidak mencari sebab. Bukan berarti kita tidak mencari sebab, tidak mau berusaha. Walaupun nanti hasil akhirnya ya kita kembalikan kepada takdir, pasrah. Tapi Rasulullah SAW tetap mengatakan ihris 'ala ma yanfa'uk. Wala ta'jazanna, bersemangatlah, berusaha keraslah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan janganlah sekali-kali engkau melemah, ya, tidak mau berusaha. Apalagi kan kita enggak tahu takdirnya bagaimana, barangkali takdir kita bagus. Kenapa enggak optimis? Kenapa tidak husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan bagaimanapun hasilnya, ya, tetap itulah yang terbaik. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan yang terbaik bagi kita. Kemudian faedah yang kelima, kewajiban bersabar menghadapi musibah. Tadi jangan mengatakan lau seandainya begini, seandainya begitu, jangan. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Kemudian faedah yang keenam, larangan mengucapkan kata lau ya yang mengandung unsur keluh kesah dan tidak menerima ya takdir musibah, larangan, jangan. Fala taqul, kata beliau, janganlah engkau mengatakan ini kan larangan. Law anni fa'altu kada, lakana kada wa kada. Seandainya aku melakukan begini, ya tentu akan begini dan begini. Kemudian faedah yang ketujuh dan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah adalah at-tahdzir min kaid syaitan, berhati-hati dan mewaspadai ya tipu daya syaitan. Ya, hati-hati. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memahamkan kita tentang suatu hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh kita, yaitu bahwa syaitan itu bisa masuk, bisa memanfaatkannya sebagai celah, yaitu ucapan apa? Law anni fa'altu kada wa kada, lakana kada wa kada, seandainya aku begini kemarin, ya saya akan begini-begini. Nah, ucapan law semacam ini, seandainya, ini bisa menjadi celah masuknya syaitan untuk menggelincirkan manusia lebih jauh lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Tauhid, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas waktu yang cukup panjang. Ini sangat penting bagi kita semua. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan mengamalkannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.